datang, wahai kawan-kawan. Silakan duduk dan berbahagia dalam rangka acara peringatan Hari Amal Bakti yang ke-73. Semoga kemenang hebat bermartabat dan semoga selalu mendapat rombat. Panitia harap dikondisikan, jangan hanya kasih nasi bungkusan, apalagi roti 500-an dan aqua gelasan. Ngapunten panitia. Panitia harap dikondisikan, jangan hanya kasih nasi bungkusan, apalagi roti 500-an dan aqua gelasan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadim al-Ihsan, Bahr wujudik malyan. Oh. وقد